السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد. أما بعد، الحمد لله، kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang hari ini kita semua bisa duduk bersama, kita bisa duduk bersama mengenang haul daripada seorang wali min awliya'illah, yaitu al-imam al-habib Abu Bakar bin Husin As-Sagaf. Dan alhamdulillah, dalam majlis ini juga dihatamkan kitab Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barakah daripada sahibul haul dan mendapatkan barakah daripada kitab Ihya Ulumuddin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, hadirnya kita ke majlis ini salah satu cara kita menunjukkan cinta kita kepada aslafunas salihun. Dengan hadirnya kita di majelis ini, kita mengaku bahwasanya kita ini tidak mempunyai apa-apa, bahwasanya kita ini kurang ibadah, kurang ilmu. Kita hadir di sini menunjukkan kepada salaf bagaimana kelemahan kita, bahwasanya kita ini hanya bisa menghadiri majelis mereka, belum mampu, belum bisa kita ini menyenangkan hati aslafun as-salihun dengan menghidupkan jalan mereka atau dengan membela ajaran mereka atau dengan mempertahankan ajaran mereka, thariqah mereka. Kita hanya bisa hadir. Jauh berbeda apa yang sudah kita lihat dan kita dengarkan bagaimana Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Muhammad As-Sagaf radhiyallahu an, ketika beliau ditanya Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad, "Wahai Habib Abu Bakar Muhammad, engkau sungguh luar biasa. Engkau mentaksis pengajian Ihya di mana-mana. Engkau mendidik murid begitu banyak. Ilmumu, ibadahmu seperti ini dan itu dipuji luar biasa oleh Habib Husain Muhammad Al-Haddad." Tapi bagaimana jawaban Al-Imam Abu Bakar Muhammad As-Sagaf? Beliau mengatakan, "Ana khaddamu salaf." Ini bukan apa-apa. Aku ini khaddamnya, aku pelayannya salaf. Aku hanya bisa ini. Ini yang bisa aku lakukan untuk salaf. Aku tidak bisa lebih berbuat daripada itu. Padahal hadirin, beliau sudah berbuat lebih. Kita lihat bagaimana beliau memperjuangkan ajaran aslafun salihun, menghidupkan sirah aslafun salihun. Diceritakan bahwasanya beliau mentaksis pengajian ihya di rumah Al-Habib Bakar bin Husain As-Segaf. Beliau bawa meja sendiri dari Gresik. Ini mejanya ada di hadapan kita ini. Bukan dengan enak-enakan datang langsung pengajian, tidak. Beliau berjuang sendiri, tenaganya, hartanya, kalau perlu nyawanya, beliau berikan. Dibawa meja ini dari Gresik. Gak cukup seperti itu, beliau membawa bibit pohon mangga ditanam di majelis Habib Bakar bin Husain As-Segaf. Pohon yang ada di depan kita ini ditanam sendiri oleh beliau. Tanya Habib Bakar bin Husain As-Segaf, "Habib Bakar Muhammad, buat apa pohon ini? Buat apa menanam pohon ini?" "Habib Bakar bin Husain, nanti ini buat orang-orang pengajian supaya tidak kepanasan." Bagaimana luar biasa perhatian beliau terhadap aslafun salihun, memperjuangkan tariqah aslafun salihun, rela beliau berkorban tenaga, harta, bahkan nyawa beliau rela. Dan ini tidak jauh beda daripada muridnya yang dididik oleh beliau, Al-Habib Bakar bin Husain As-Segaf. Al-Habib Bakar bin Husain As-Segaf siang malam beliau habiskan waktunya, tenaganya untuk berkhidmat kepada kaum muslimin, untuk meneruskan kebiasaan aslafun salihun. Apa kebiasaan aslafun salihun? Mereka, hidup mereka untuk melayani umat, berkorban untuk umat. Sampai dikatakan mereka mempunyai slogan aslafun salihun. Slogan mereka adalah khulidna lil udhiyah. Kami ini ahlul bait. Kami ini anak cucu Rasulullah, diciptakan Allah khusus untuk berkorban. Mereka mengatakan kami ini pelayan masyarakat. Kami rela mengorbankan apapun demi masyarakat. Sampai diceritakan Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, setiap malam hari keliling di Tarim mengisi jeding-jeding dengan air. Beliau yang ngambil dari sumurnya, beliau sendiri yang membawanya diisi masjid-masjid negeri di kota Tarim. Tidak ada yang mengetahui perbuatan beliau, apa yang dilakukan oleh beliau, berkhidmat kepada masyarakat supaya kaum muslimin bisa sholat berjamaah, mudah berwudu. Pada suatu saat kaum muslimin dikejutkan, subuh gak ada air, gak ada yang mengisi baknya. Mereka pun curiga, siapa yang mengisi air selama ini? Akhirnya mereka menemukan jejak darah. Diikuti jejak darah tersebut, tetesan-tetesan darah tersebut diikuti. Ternyata tetesan darah tersebut berhenti di pintu rumah Syekh Abi Bakar bin Salim. Berdarah punggung beliau karena seringnya membawa beban air untuk melayani umat, melayani masyarakat. Ini aslafun salihun. Sekarang kita pertanyaannya, apa yang sudah kita perbuat untuk aslafun salihun? Apa yang sudah kita lakukan untuk umat? Ibadah apa yang sudah kita lakukan? Doa apa yang sudah kita doakan untuk umat? Harta mana yang sudah kita keluarkan untuk umat? Harta mana yang sudah kita keluarkan untuk memperjuangkan ajaran aslafun salihun? Harta kita, tenaga kita habis untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, "Inni idza dzukirat manaqib sadati, kadat dumu'ul 'ain an tajri dama." Padahal beliau ilmunya sudah tinggi, Khidmahnya sudah luar biasa kepada salafnya. Tapi bagaimana beliau mengatakan, aku ini Ali Al-Habsyi, aku Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ketika aku mengenang kakekku, ketika aku mengenang salafku, bukan air mata yang keluar, tapi darah yang keluar dari mataku. Malu aku. Malu terhadap salafku. Apa yang sudah aku perbuat? Aku jauh daripada mereka. Aku jauh dari thariqah mereka. Aku jauh dari ibadah mereka. Hadirin, kita harus sadar. Jangan sampai pernah kita merasa mirip dengan salaf. Jangan. Merasa sama dengan salaf. Jangan. Apalagi merasa lebih pandai daripada salaf. Apalagi merasa lebih hebat daripada salaf. Kita mengatakan mirip sama dengan salaf, tidak jauh kita. Al-Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, mereka pendahulu-pendahulu kita, as-salaf benar. Kalau kita mendapati mereka sezaman dengan mereka, kita melihat mereka, kita sezaman dengan mereka, lagulna majanin, pasti kita akan memandang mereka orang-orang gila. Kalau seandainya kita sezaman dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sezaman dengan Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, sezaman dengan Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, pasti kita akan mengira mereka orang gila. Kenapa hidupnya untuk ibadah, melulu ibadah. Malamnya dihidupkan dengan rukuk sujud. Paginya dihabiskan untuk mengajar, cari ilmu. Tidak ada waktu untuk dunia. Sehingga kalau hidup zaman sekarang mungkin dikira orang gila. Tapi kata Imam Hasan Al-Basri, kalau seandainya as-salafun as-salihun hidup di zaman kita sekarang ini, seandainya melihat kita, seandainya as-salafun as-salihun melihat tingkah laku kita, perbuatan kita, lagalu syayatin. Salaf kalau melihat kita, bukan kita dipandang manusia, mungkin kita dianggap setan. Hadirin, tingkah laku kita tidak seperti manusia lagi. Dikatakan manusia tidak pantas, tapi dikatakan mungkin seperti setan. Subuh telat, matahari sudah terbit, as-salafun as-salihun rukuk sujud, sedikit tidurnya, satu jam tidurnya. Ini anak cucunya malam begadang, subuh gak sholat. Pantas sih dikatakan mengikut salaf. As-salafun as-salihun jauh daripada riba, tidak suka riba, benci dengan riba. Anak cucunya hobi dengan riba, suka makan riba. Jauh sekali hadirin. Oleh karena itu, di sini kita harus memahami bahwasanya hidup kita tanpa menyontoh as-salafun as-salihun, maka percuma hidup kita akan sia-sia. Tahayyam wadha. Hidupnya orang yang menyimpang dari jalan salaf, percuma, akan kebingungan, kesesatan hidupnya. Bahkan dikatakan orang yang menyimpang dari jalan as-salafun as-salihun, mereka akan mendapatkan tiga musibah. Akan dapat kemelaratan, melarat hidupnya. Atau akan hilang akalnya. Hilang akalnya. Kalau ada orang berkata, banyak orang menyimpang dari as-salafun as-salihun, tapi kalau gak gila, kita perlu tahu, hilang akal itu gak harus gila, gak harus buka baju di depan umum. Al-junun hunun. Gila itu bermacam-macam. Ada orang pakai jas dasi gila. Gila jabatan. Ada orang pakai mobil Mercy, tapi gila. Gila harta. diperbudak oleh harta sampai gila, diperbudak jabatan sampai gila. Begitu juga orang yang menyimpang dari jalan aslamun as-solihun akan gila. Sebelum matinya akan gila. Termasuk dari jenis kebodohan atau gila, ketika punya datuk kutub, datuk seorang wali besar, tapi ngikuti akidah lain. Ini gila ini. Gak waras orang seperti ini. Kalau waras otaknya, ikut kakeknya, Aqtab, Abdal, datuknya Syekh Abdul Qadir Jailani, Hayu Abdullah bin Ali bin Haddad, Syekh Abu Bakar bin Salim, ikut Khomeini. Ini orang gila ini. Orang buta bisa melihat bagaimana indahnya Salafun Shalihun. Ini orang mewek tak kelihatan. Ini termasuk gila. Walaupun dianggap orang waras, tapi bagi kita maghrum, masjun. Yang ketika yang lebih parah lagi, yang nomor tiga lebih parah daripada itu semua, mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min dhalik. Ini yang kita khawatirkan. Makanya jangan sampai menyimpang sedikit pun dari jalan aslafun as-solihun. Dahulu Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Saghaf, ketika majelis ihya diresmikan di rumah ini, beliau begitu tawaduknya, rendah hatinya, merasa tidak pantas majelis ihya itu dibaca di rumah ini, karena di sisi lain ada Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad. Habib Husain Jombang didatangi Habib Husain Muhammad Al-Haddad. Wahai Habib Husain, bagaimana kalau pembacaan ihya pindah di rumah antum? Lebih pantas. Antum lebih tua, lebih banyak ilmunya. Bagaimana kalau dipindah sana? Bagaimana jawaban Habib Husain Al-Haddad? Beliau mengatakan, "La, demi Allah tidak. Tetap majelis di situ. Saya tidak akan merubah apa yang sudah ditaksis oleh Habib Bakar Muhammad Segafirzi. Dan saya akan hadir setiap hari ke sana." Merubah sedikit aja nak mau. Tempatnya dirubah nak mau. Tempat pengajiannya dirubah nak mau. Apalagi akidahnya yang mau dirubah. Tingkah lakunya, perbuatannya, akhlaknya mau dirubah. Tempat dirubah tidak mau Habib Husain Muhammad Al-Haddad. Oleh karena itu, hadirin, jika kita ingin tahu apa sih yang sangat merusak ajaran aslafun as-solihun, apa sih yang merongrong ajaran aslafun as-solihun, di sini kita tidak sadar, kita mungkin mengira, oh ini narkoba yang merusak ajaran salaf ini. Oh minuman keras mungkin yang merubah ajaran, rusak ajaran salaf. Oh mungkin ajaran ini, oh mungkin akidah ini yang merusak ajaran aslafun as-solihun. Di sini Al-Imam Al-Habib Hamid, beliau menulis surat kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Isi suratnya, "Wahai Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sekarang saya ini berada di negeri India. Di negeri India ini banyak maksiat. Di negeri India ini banyak peperangan. Di negeri India ini banyak ajaran-ajaran sesat. Dari negeri India ini ada orang-orang yang mencaci sahabat Abu Bakar dan Umar. Bagaimana pendapat Anda? Bagaimana pendapatmu? Mana yang paling berbahaya? Maksiat, peperangan, fitnah, ajaran ini, ajaran itu, mana yang lebih berbahaya?" Dijawab oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, "A'zamul masa'ib wa akbarul balaya zuhur man sabba sayhan." Paling besarnya musibah, paling parahnya kesesatan, paling merusak munculnya orang yang mencaci Abu Bakar dan Umar. Imamul Haddad menyatakan bahwa saya paling bahaya merusak ajaran aslafun salihun munculnya orang-orang yang mencaci Abu Bakar dan Umar. Wa tadayyanu birrafdi almadmum syar'an wa aqlan wa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan adanya orang-orang yang memeluk agama Rafidhah, agama Syiah. Ini paling bahaya. Di sini Habib Abdul Haddad mengatakan mengikuti ajaran Syiah, bukan memeluk agama Syiah. Al-madhmum syar'an wa aqlan, yang mana ajaran Syiah ini menurut akal enggak masuk akal, jelek. Apalagi menurut agama. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ngaku cinta salaf, ngaku ngikuti salaf, PR kita pertama, nomor satu, bukan ini, bukan itu, basmi ajaran Syiah. Jauhi orang-orang Syiah. Ini tugasku pertama. Kalau ingin melindungi ajaran salaf, menghidupkan ajaran salaf, basmi ini orang-orang yang merusak ajaran salaf. Terakhir, di fatwa al-masyhur disebut Al-Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran radhiyallahu anhu mengatakan, jauhilah pelaku-pelaku bid'ah, boikot mereka, jangan dekati mereka, karena mereka berbahaya, bisa merusak akidahmu. Kemudian beliau mengatakan, di antara ajaran-ajaran yang berbahaya adalah termasuk ajaran Syiah. Mungkin kita selama ini sulit, berat untuk menjauhi orang-orang Syiah, karena memang mereka tidak ada lain adalah family kita, saudara kita, keluarga kita. Sehingga kadang-kadang kita lebih mengutamakan ngikuti nafsu daripada ngikuti ajaran salaf. Salaf mengatakan jauhi, nafsu jangan. Mereka saudaramu, mereka keluargamu, mereka familimu. Kita lebih ngikuti nafsu daripada ngikuti ajaran aslafun salihun. Padahal sebenarnya kita lihat zaman sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana para sahabat Nabi yang diperangi oleh mereka, yang dijauhi oleh mereka, yang diboikot oleh mereka, saudaranya sendiri, ayahnya sendiri, iparnya sendiri, sepupunya sendiri, kenapa dijauhi? Karena memerangi Allah dan Rasulnya. Agama di atas segala, hadirin. Al-Islam ya'lu wa la yu'la 'alaih. Islam di atas segala, di atas hubungan kekeluargaan, di atas harta, di atas pangkat. Kalau kita memang benar-benar cinta kepada salaf, buktikan cintamu dengan menjauhi ajaran-ajaran yang sesat, termasuk ajaran Syiah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua barokah daripada majelis ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ta'alluq dengan aslafun salihun, mengikuti ajaran mereka, cinta kepada mereka. Ahyina ala mahabbatihim, ahyina ala mahabbatihim, hidupkan kami ya Allah dengan cinta kepada mereka ya Allah. Ahyina ala mahabbatihim wa amitna fi tariqatihim ya Allah. Cabut nyawa kami ya Allah, cabut nyawa kami ya Allah, dalam keadaan salah kami lebih kami cintai daripada apapun ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, matikan kami dalam keadaan ahlu sunnah wal jamaah, bijahin nabi wa alin nabi. Al-Fatihah.